babak baru atau babak belur? Pasti Anda akan dengan segera familiar dengan kalimat ini, bukan? Babak baru, tahun baru yang akan kita jalani dengan harapan baru yang kita ukir dalam sejuta lukisan yang tak tentu akan terwujudkan. Babak belur, jatuh dan tak mampu berdiri. Itu yang terjadi. Bagaimana mungkin? Tapi itulah kesalahan langka yang seringkali tak termaafkan, tak berhitung. Akibatnya hanyalah sebuah penyesalan. Akhirnya bukan babak baru yang dilukiskan dalam kehidupan, tapi babak belurlah yang dirasakan dalam perjalanan keseharian. Itu akan menjadi sangat menyedihkan. Babak baru bagi orang banyak, babak belur bagi diri. Itu menyakitkan. Tak seharusnya terjadi di hidup ini. Lihat kepada diri. Sudahkah Anda mencipta babak baru dalam waktu yang baru? Atau justru babak belur dalam waktu yang baru? Karena Anda terlambat mengantisipasi, tak bersiap untuk menjalani, kalah sebelum berperang. Itu judul yang pas untuk diri. Jangan ada di sana. Mainkan babak baru, raih kemenangan baru. Jangan sampai babak belur, karena itu memalukan. Babak baru bukan babak belur. Itu sangat nyata bedanya. Jadi jangan sampai Anda tak mampu membedakan, berpikir sedang menjalani babak baru padahal sedang babak belur di tahun yang baru. Awas. Lihat langkah. Perhatikan semua. Berhitunglah. Selamat menemukan diri sedang menjalani babak baru dan bukan babak belur. Bersama saya, Bigman Sirait.